بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم، patut kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kita keluarga. Allah berikan rezeki pada kita istri dan anak-anak. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur kepadanya. Maka patut kita menjaga karunia yang Allah berikan kepada kita ini. Ketahuilah bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangat erat sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa anak atas anak Allah memberikan wasiat kepada orang tuanya. Allah katakan yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian. Maklum adanya yang namanya wasiat tidaklah disebutkan kecuali untuk perkara-perkara yang besar. Tidaklah wasiat disampaikan kecuali perkara-perkara yang penting. Maka ketahuilah anak di samping nikmat dari Allah, dia adalah ujian untuk kita. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka kita bisa lihat banyaknya para anbiya, dia pun berpesan kepada anak-anaknya agar tetap di atas agama, karena ini adalah tanggung jawab orang tuanya. Di antaranya adalah ucapan orang soleh Luqman yang beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau berbuat syirik, Sesungguhnya syirik la zulmun azim. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Anak di samping nikmat seperti tadi kita katakan, maka anak adalah ujian bagi kita, dalam arti dia adalah tanggung jawab bagi kita. Atas tanggung jawab ini Allah akan pertanyakan, Allah akan mintakan apa yang telah kita usahakan dari anak-anak kita. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, beliau mengatakan, innallaha sa'ilun kullu ra'in amma istar'aha amma istar'ahu. Allah akan menanyakan dari apa yang Allah berikan kepemimpinan kepadanya, atau dia sia-siakan. Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitihi, sampai-sampai seseorang akan ditanya tentang ahlu baitnya, tentang istrinya, tentang anaknya. Kita semua akan ditanya oleh Allah, bagaimana tanggung jawabmu terhadap mereka? Sudahkah engkau awasi? Sudahkah engkau bimbing? Sudahkah engkau didik? Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin mas'ul an ra'iyatihi, akan ditanya tentang bagaimana pertanggungjawabanmu, bagaimana apa yang kau lakukan terhadap yang di bawah kamu itu. Fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin, maka akan ditanyakan tentang masyarakatnya, bagaimana dia mengurus masyarakatnya itu. War rajul ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang juga dia adalah pemimpin bagi keluarganya, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Sadarilah bahwa kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setiap kita adalah pemimpin, paling tidak pemimpin keluarga kita, yang Allah telah berikan kenikmatan kepada kita itu. Istri yang bagi kita adalah kenikmatan, anak yang bagi kita itu adalah kenikmatan dari Allah. Maka setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada pertanggungjawaban. Atas keluarga Allah akan tanya kepada kita, apa yang telah engkau lakukan kepada keluargamu? Sejauh apa tanggung jawabmu itu terhadap keluargamu? Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di zaman yang fitnah terus berkembang dan melebar, yang menimpa manusia, maka tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita sangat besar, sangat tinggi. Di zaman sekarang ini, sungguh mengerikan perkembangan zaman. Ketika kita memiliki anak yang itu adalah kenikmatan, ternyata ujiannya besar sekali untuk kita menjaga anak-anak kita. Sungguh berat tanggung jawab kita di zaman sekarang ini terhadap anak-anak kita. Sampai-sampai digambarkan oleh Syekh Saleh Fauzan, seseorang yang menjaga anaknya di zaman sekarang ini seperti seseorang yang mengembalakan kambing atau ternaknya di satu tempat di padang rumput yang penuh dengan binatang-binatang buas. Yang artinya adalah ketika kita luput dari memantau, maka yang kita awasi, yang kita bawa, yang sedang kita jaga ini akan diterkam oleh harimau. Ada mungkin buaya, mungkin ada ular dan sebagainya. Itulah kondisi dunia zaman sekarang ini. Sungguh berat menjaga dan membina generasi muda di zaman sekarang ini. Artinya tanggung jawab kita cukup besar. Ingat bahwa yang mengancam anak-anak kita di zaman sekarang ini sangat banyak sekali. Luput dari pandangan kita, maka dia akan terkena fitnah. Itulah binatang buasnya. Luput dari satu fitnah, ada ancaman fitnah yang lain. Mungkin kita jaga anak-anak kita agar tidak terkena kenakalan remaja. Ternyata di sisi lain ada ancaman, yaitu fitnahnya khawarij atau fitnahnya firqah sesat. Pemikiran-pemikiran yang sesat. Kita sudah jaga. Ternyata luput dari ini ada ancaman yang lain. Ditambah kecanggihan dari informasi di zaman sekarang ini, semua bisa didapat oleh anak-anak kita. Kalau dulu ketika anak dibatasi oleh ruang, itu lebih aman, lebih mudah. Sekarang, sulitnya kita membatasi ruang buat anak-anak kita. Maka ancaman itu terus bergulir, dan jenisnya tambah banyak dan tambah banyak. Maka kita sebagai orang tua patut lebih keras lagi, lebih jeli lagi, lebih serius lagi untuk memperhatikan anak-anak kita dalam masalah pengawasannya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Baik dan buruknya anak di samping itu adalah rezeki dari Allah. Orang tua juga punya pengaruh besar terhadap baik dan buruknya anak. Imam Ibnu Qayyim rahimah ta'ala mempunyai ucapan tentang hal ini. Beliau mengatakan, wa kam min ashqa waladuhu wa fildatu kabdihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak kerusakan anak yang itu adalah buah hati dari orang tua di dunia dan di akhirat. Sebabnya adalah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Sebab utama kerusakan anak adalah orang tua yang tidak perhatian terhadap pendidikan anak. Menyia-nyiakan dan tidak mendidik anak dengan benar. Bahkan wa i'anatihi ala syahwatihi. Justru orang tua lebih banyak memberikan pertolongan bantuan kepada anak dalam masalah syahwatnya. Pendidikannya dia lalaikan, syahwatnya dia beri fasilitas. Wa yas'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu. Ketika dia lakukan ini, melalaikan pendidikannya, memanjakan dalam masalah syahwatnya, dia menganggap bahwa dia telah bersayang, telah melakukan sayang pada anaknya. Padahal ini adalah ihanah, tidak peduli, melalaikannya. Dia menyangka anahu yarhamuhu wa qad dhalamahu. Dia menyangka dalam perbuatan itu dia telah mengasihinya, menyayangi si anak, padahal dengan perbuatan memanjakan syahwatnya dia sedang mendoliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi wa fawwata 'alaihi hadduhu fid dunya wal akhirah. Maka dia telah luput mendapatkan keberuntungan dengan anaknya itu, dia telah luput bagian di dunianya dan akhiratnya. Wa idza tabarat al-fasad fil aulad ra'aita 'ammatuhu min qibal al-aba. Kalau engkau perhatikan, banyaknya anak-anak rusak itu, siapakah penyebab dari kerusakan anak itu? Maka kalau engkau perhatikan, sebab rusaknya anak kebanyakan sebabnya adalah orang tuanya. Ini yang bicara Ibnu Qayyim di zaman itu, dia berbicara. Kalau kita tafsirkan di zaman sekarang, banyaknya orang tua memanjakan anak, minta kendaraan, walaupun belum saatnya dia kasih. Dan dia berbangga dengan itu. Entah terucap ataupun tidak terucap, dia bangga dengan itu. Dia menganggap bahwa saya telah mampu memberikan kebahagiaan anakku. Setelah dia punya kendaraan, ditambah lagi dengan alasan untuk mengawasi anak, dia berikan alat komunikasi yang canggih. Ternyata anak pun tidak diperhatikannya, justru anak bebas menggunakan alat itu. Punya alat komunikasi, punya alat kendaraan. Tambah uang untuk bisa menjalankan keduanya itu. Sehingga anak bebas kesana kemari. Dengan lebih canggihnya kendaraan yang dia berikan kepada anak, artinya wilayah jelajah anak tambah luas juga. Kalau engkau tidak kasih kendaraan, anak itu wilayah jelajahnya terbatas. Tetapi ketika dikasih kendaraan yang lebih canggih, lebih mumpuni, maka wilayah jelajahnya akan lebih jauh. Anak tambah rusak, tambah tidak terkontrol. Anak tambah terzolimi oleh orang tuanya karena dia telah memberikan fasilitas-fasilitas untuk perbuatan kemaksiatan. Yang dia manjakan adalah syahwatnya. Lalu dia merasa bahwa dirinya sedang memberikan kasih sayang pada anaknya. Padahal dia sedang mendolimi si anak. Anak dirusak dengan harta yang dia berikan. Tapi dia merasa bahwa orang tua sedang menyayanginya. Imam Ibnu Qayyim dalam waktu yang lain dia pun mengatakan, wa akthar aulad innama ja'a fasadum min kibalil aba wa ihmalihim lahum. Kebanyakan anak itu rusak sebab terbesar rusaknya anak ada dari sisi orang tuanya. Karena orang tuanya kurang perhatian terhadapnya. Wa tarki ta'limihim fara'idatin wa sunnanahu. Orang tua tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya. Tidak diajarkan mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang terlarang, mana yang dibolehkan. Maka fa'adha'uhum siraran falam yantafi'u bi'anfusihim walan yantafi'u aba'ahum kibaran. Maka ketika orang tua melalaikan, menyia-nyiakan anaknya ketika masih kecil, ketika anak itu tumbuh besar, atas hidupnya si anak tidak bisa bermanfaat, tidak bisa mengambil manfaat. Orang tuanya pun ketika anak besar tidak bisa mengambil manfaatnya. Kama ataba ba'dhum waladuhu ala uquq. Seperti banyaknya orang tua setelah anak besar, orang tuanya telah menua, mengatakan anakku durhaka kepada aku. Bertanya kepada anaknya, nak kenapa engkau berdurhaka kepada aku ya Rabb? Maka sang anak pun akan menyatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran wa aqaqtuka kabiran. Maka anak akan menjawab, wahai bapakku, engkau telah berbuat durhaka kepadaku ketika aku masih kecil, yaitu tidak memberikan perhatian yang cukup, tidak mendidik, tidak memberikan adab, tidak mengajari tentang agama yang benar, sehingga anak bisa berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Engkau wahai bapak telah berbuat durhaka padaku ketika aku masih kecil. Hanya memanjakan urusan duniawi, urusan syahwat, maka aqaqtuka kabiran. Ketika aku besar, ya aku bisanya berbuat durhaka padamu. Adha'tani walidan wa adha'tuka syekhan kabiran. Engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku masih kecil, maka sekarang aku menyia-nyiakan kamu ketika kamu sudah tua bangka. Inilah yang terjadi di zaman sekarang. Ketika Allah berikan rezeki banyak pada orang tua, ternyata rezeki itu menjadi musibah besar, tetapi dia merasa bahwa itu adalah karunia Allah. Dia mampu membelikan segala sesuatu untuk anaknya. Lalu dia berikan apa yang anak mau. Lalu setelah itu dia abaikan pendidikan agamanya. Tidak diajari apa-apa yang seharusnya dilakukan oleh anak. Jadilah anak tumbuh tidak dalam pendidikan orang tuanya. Anak tumbuh dididik oleh masyarakatnya. Anak dididik oleh lingkungan luar yang dia ada di situ. Kalau lingkungan yang anak tumbuh itu baik, jadilah anak baik. Kalau lingkungan yang tumbuh adalah dia bergaul dengan orang-orang jelek, maka dia akan jadi jelek. Sementara seperti yang tadi pertama kita katakan, bahwa lingkungan yang ada kita sekarang ini ibarat seorang pengembala menggembalakan ternaknya di padang yang penuh binatang-binatang buas. Menjaga saja perlu ekstra, apalagi kita biarkan, apalagi kita tidak waspada. Bisakah anak-anak kita selamat? Ingat yang beliau katakan, bahwa kebanyakan anak rusak sebabnya adalah orang tua tidak menjaga anak. Dia menjadi pengembala tapi tidak peduli dengan apa yang sedang dia gembalakan. Padahal situasi tidak baik-baik saja. Situasi banyak hewan buas. Terhadap anak kita banyak sekali di luar sana ancaman. Kita jaga saja masih kecolongan. Berapa banyak orang tua yang berupaya, berusaha untuk menjaga, masih kecolongan juga. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa'iyyakum. Maka dengan demikian, patut kita menjaga anak. Bagaimana kita bisa mendidik anak? Bagaimana kita bisa menjadikan anak itu anak yang baik? Di antara kiat-kiat yang patut kita lalui, patut kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita, yang paling pertama, jadikan diri kita orang yang bertakwa. Karena kalau kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan jaga anak-anak kita. Ingat kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika berjalan di satu kampung, ada tembok yang akan runtuh, lalu diperbaiki oleh kedua nabi ini. Apa sebabnya? Di bawah sana ada kanzun, ada barang-barang yang mahal milik anak yatim yang ada di kota. Allah perintahkan kepada dua nabi untuk menjaga barang itu dengan mendirikan tembok baru agar selamat, tidak terbongkar isi yang di dalam perhiasan itu. Isi yang di dalam tembok itu ada perhiasan-perhiasan mahal untuk anak yatim yang masih ada di kota. Apa sebabnya sampai Allah menurunkan, mengutus dua nabi untuk menjaga kepentingan dua anak itu? Allah terangkan, wa kana abuhuma salihan. Allah jaga ini untuk kepentingan dua anak yang yatim karena bapaknya soleh. Wa kana abuhuma salihan. Barokah abah yang soleh, orang tua yang soleh, Allah akan jaga anak-anaknya. Ayat ini dalil kalau seseorang yang soleh, zuriyahnya akan dijaga. Kalau kita orang tua beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, kalau kita orang tua bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar, maka akibat kita beribadah, menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar, barokah ibadah kita ini akan berpengaruh kepada keluarga kita. Barokah dari amalan ibadah kita, keimanan, ketakwaan kita ini, kebaikannya akan dirasakan oleh anak-anak kita. Bahkan ketakwaan orang tua, terutama bapak, akan berakibat kebaikan untuk keluarganya di dunia dan di akhirat. Di dunia seperti yang diterangkan dalam ayat, wa kana abuhuma salihan, dijaga hak-hak anaknya, dijaga kebaikan-kebaikan anaknya karena ketakwaan bapaknya. Di akhirat seperti yang Allah terangkan dalam surat Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman, diikuti keimanannya itu oleh dzurriyahnya, oleh anak-anaknya, maka kalau sang orang tua punya kedudukan yang tinggi di akhirat, surganya itu dapat surga yang tinggi, sementara anak-anaknya di tempat yang bawah, maka Allah berikan anaknya ini dikumpulkan kepada bapaknya, dinaikkan tempatnya. Asalnya si anak itu tidak mendapatkan tempat seperti bapaknya. Tapi karena keimanan, karena ketakwaan orang tua, anak dapat barokah. Dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebahagiaan buat orang tuanya. Kumpul lagi, dikumpulkan di akhirat, di tempat yang mulia, seperti tempat bapaknya. Ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi ahli surga. Allah kumpulkan dia di surganya, tempat yang tinggi. Dua ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan seorang bapak menjadi kenikmatan bagi anak keturunannya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat wa kana abuhuma salihan, beliau mengatakan khufita bi salahi abihima, dijaga anak-anak itu karena kebaikan orang tuanya. Kebaikan orang tua menjadi sebab terjaganya anak-anak itu. Kata Imam Muhammad bin Munqadir, inna Allah azza wa jal la yakhfadu bihifdi rajulin salihin waladuhu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anak-anaknya seseorang. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga atas kesolehan seseorang itu, anak-anaknya akan dijaga. Bahkan wawaladu waladuhu, bahkan cucunya dan anak cucunya. Tidak cuma sekedar anak, bahkan cucu dan seterusnya. Artinya kalau engkau soleh, menjadi kenikmatan bagi anak cucumu. Perjuanganmu untuk tetap di atas ketakwaan kepada Allah, engkau bisa membahagiakan anak keturunanmu di dunia dan di akhirat. Maka patut kita bersabar untuk terus kita di atas ketakwaan demi kebaikan kita dan kebaikan anak keturunan kita. Maka yang patut kita perjuangkan adalah yang pertama sekali, kita terus di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah menjaga anak-anak kita dan anak keturunan kita. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kiat yang kedua untuk mendapatkan anak soleh atau mentarbiah anak soleh adalah sebelum pernikahan, yaitu Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih calon ibu anak kita yang solehah pula. Kita mau titip bibit, sepatutnya kita memilih tempat yang baik. Bukankah para petani ketika akan menanam tanaman yang dia ingin berharap mendapatkan kebaikan-kebaikannya, berharap untuk mendapatkan panenan yang baik, dia cari tempat untuk bercocok tanam, tanah yang subur, yang baik, sehingga akan menghasilkan buah ataupun hasil yang baik pula. Kalau kita mau bertanam, bercocok tanam, mencari, menyeleksi tempat-tempat yang baik, bagaimana dengan urusan yang besar ini, yaitu anak? Patutkah kita hanya mengandalkan atau hanya memilih untuk kepentingan diri kita sendiri, yaitu kecantikannya atau urusan hartanya? Karena wanita itu dinikahi empat perkara. Karena empat perkara. Tunkahul mar'ah li'arba. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Wanita itu dinikahi karena hartanya banyak. Entah itu dapat waris dari orang tuanya atau dijanda waris dari suaminya. Yang kedua, karena kemuliaan namanya keluarga. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Maka yang Rasul perintahkan adalah fadfar bizati din faribat yadak. Pilihlah wanita yang memiliki agama, wanita solehah. Kalau wanita solehah engkau dapatkan, maka engkau akan tentram dalam hidupmu. Ketika engkau memilih wanita solehah, setelah itu engkau mendapatkan anak keturunan, maka anak keturunanmu itu akan dijaga dengan baik, akan dididik oleh sang ibu dengan didikan kesolehan. Tapi kalau engkau memilih wanita sekedar yang penting cantik atau yang penting kaya, apa akibatnya? Anak-anakmu dididik dengan apa? Anak-anakmu, lalu engkau berharap anakmu menjadi anak yang soleh. Maka kiat yang kedua adalah pilihlah istri yang solehah sebagai tempat kita bercocok tanam padanya. Kiat yang ketiga termasuk penentu dari anak, kesolehan anak kita adalah doa orang tua. Patut kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar anak-anak kita menjadi anak-anak soleh. Di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ajaran untuk kita berdoa, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah ajarkan ini agar kita banyak berdoa untuk kepentingan anak-anak kita, untuk keluarga kita. Ketahuilah doa orang tua termasuk doa yang mustajab. Seperti yang Rasul katakan, salatun da'awatin mustajabat. La syakka fihin. Ada tiga dakwah, ada tiga doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi kemustajabannya. Yang pertama adalah da'watil madlum. Kalau ada orang madlum, terdolimi, dia berdoa kepada Allah, hati-hati. Itu doa mustajab. yang doa musafir. Ketika kita safar, kita berdoa memohon kepada Allah, maka itu termasuk doa yang mustajab. Ketiga, da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Lihatlah bahwa doa punya kekuatan yang luar biasa. Sampai dikatakan bahwa doa orang tua adalah doa mustajab. Para anbiya pun berdoa kepada Allah untuk kepentingan anak turunannya. Mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah keturunan yang soleh dan solehah. Maka sepatutnya jangan sampai kita luputkan doa ini. Kalau engkau ingin anakmu menjadi anak yang soleh, ya jangan segan-segan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak kita menjadi anak soleh. Kiat yang keempat adalah berikan nafkah dari nafkah yang halal. Nafkah yang halal, kita menjaga anak kita dari barang-barang yang haram. Kita belanjakan untuk kepentingan anak kita dari harta yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam banyak ayatnya mengatakan, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah dari barang-barang thayyib dan beramal dengan amal saleh. Kulu min thayyibat, yaitu yang halal. Di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tadi Allah perintahkan kepada rasul, dalam ayat kedua Allah perintahkan kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, makanlah dari barang-barang yang baik, yaitu yang halal. Di ayat yang lain Allah katakan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Lebih umum lagi dengan menggunakan ya ayuhan nas, makanlah di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Ini semua adalah perintah kepada kita agar kita jaga makanan kita dari makanan-makanan yang halal, termasuk terhadap keluarga kita. Kalau kita ingin kebaikannya, harus kita menjaga anak-anak kita, kita memberikan kepada mereka barang-barang yang halal. Kata Syekh Bukhari, fala yajuz lahum yani al-aba ayut'imun abna'ahum al-haram. Maka tidak boleh para bapak-bapak itu memberikan makanan kepada anak-anaknya barang yang haram. Fa inna hadza min al-ghish wal khiyanat lil auladi ma la yajuzu suqutu alayh. Maka ini adalah bentuk perbuatan kecurangan yang dilakukan oleh para bapak kepada anak-anaknya yang tidak boleh kita diam dengannya. Fa ayu jasadin nabatat 'alal suhtin fannaru awla bihi. Kenapa? Karena setiap jasad yang tumbuh dikarenakan barang yang haram, maka annaru awla bihi. Maka neraka lebih berhak atas jasad itu. Kalau engkau memberi makan pada anak-anakmu barang yang haram, dari yang haram itu akan tumbuh jasad yang asalnya adalah barang yang haram. Maka jasad yang tumbuh dari barang yang haram itu, neraka lebih pantas untuknya. Ketika kita memberikan makan anak kita barang yang haram, artinya kita telah berbuat curang terhadap anak kita. Karena kita tidak menjaga anak kita dari api neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati, terus mengawasi mana-mana yang halal, itulah yang kita akan berikan kepada anak kita agar tumbuh besar dari yang halal, menjadi tumbuh jasadnya dari yang halal, sehingga mudah menerima kebaikan-kebaikan. Kita khawatir sulitnya anak kita menerima kebaikan itu, jangan-jangan ada perkara yang haram yang telah kita berikan kepadanya. Yang kelima, al-inayah wa ihtimam bitta'lim al-ibn wal-bint. Kita patut perhatian untuk pendidikan anak, baik anak laki ataupun anak perempuan. Keduanya harus kita punya perhatian terhadap pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk salat, was-sabir 'alaiha, dan sabarlah untuk masalah itu. Dalam mendidik anak, menjalani kebaikan-kebaikan, menjalani perintah Allah, salah satunya adalah salat, kita harus berbekal dengan kesabaran, bukan untuk sesaat. Fastabir 'alaiha artinya sabar yang kita perjuangkan untuk masa yang panjang. Bersabarlah terus untuk mengawasi anakmu salatnya. Engkau pantau salat anakmu itu. Ketika pagi hari engkau datangi anak sudah bangun atau belum, punya perhatian terhadap ibadah sang anak. Rasul mengatakan, muru abna'akum bis-salati lis-sab' wadribuhum 'alaiha li-ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Ini adalah pendidikan anak. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia 7 tahun. Ketika anak mulai usia 7 tahun, Rasul perintahkan kepada kita, orang tua, untuk mendidik anak sholat. Bukannya anak telah terbebani kewajiban sholat, tetapi orang tua terbebani pendidikan anak untuk anak itu sholat. Muru auladakum bis sholati lis-sab'. Hendaknya engkau perintahkan anakmu untuk sholat ketika Ya, usia 7 tahun. 7 tahun sudah mulai kita perintahkan anak untuk sholat. Ketika lalai kita tegur. Setiap datang waktu sholat kita cari anak kita. Bagaimana anak kita sudah sholat atau belum? Kita punya perhatian. Sejak masih dini, kita diperintahkan untuk perhatian terhadap pendidikan anak dalam masalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilih usia 7 tahun? Karena secara umum 7 tahun itu anak sudah mulai mumayyiz. Mumayyiz artinya sudah mulai bisa membedakan yang baik dan buruk. Sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu kalau anak sudah mulai tahu mana kanan, mana kiri. Dites. Mana kananmu? Nak, belok kanan ya. Lihat, jangan pakai isyarat tangan. Nak, ambilkan gelas api yang ada di kanan, kanannya meja. Lihat, betul apa tidak? Kalau dia sudah mulai tahu kanan dan kiri, itu sudah mumayyiz. Seringnya, anak usia 7 tahun sudah tahu itu sudah mumayyiz. Maka ketika itu mulai diajarkan sholat. Diperhatikan sholatnya. Ketika usia 10 tahun telah datang, perintahkan untuk sholat. Ketika anak tidak mau sholat, pukul. Pukulan di sini adalah pukulan tarbiyah. Bukan pukulan emosi, melampiaskan kemarahannya, bukan. Tapi pukulan tarbiyah. Agar anak ingat, ada kewajiban kamu yang harus kamu tunaikan. Kalau tidak, maka ini. Anak sudah terbiasa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 6 tahun dalam pendidikan pengawasan orang tua semenjak usia 7 tahun sampai 10 tahun ada 3 tahunan. Sudah tiap harinya diingatkan untuk sholat, untuk sholat, untuk sholat. Ketika usia 10 tahun anak masih meninggalkan sholat, setelah kita ingatkan, nak, sholat ya. Iya, Bi. Ternyata dia tidak menjalankan sholat. Ingatkan 2 kali, 3 kali, masih tidak mau sholat. Kasih pelajaran dengan pukulan, agar anak itu punya perhatian. Tujuan pukulan ini hanya untuk anak itu punya perhatian. Bukan melampiaskan kemarahannya. Anak 10 tahun secara umum belumlah baligh, artinya belum ada kewajiban yang melekat pada dirinya untuk sholat. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat, pukul. Perintah ini bukan berarti anak sudah wajib. Karena kewajiban itu kalau anak sudah baligh. Baligh itu ada 3 tanda pada anak laki-laki, 4 pada anak perempuan. Yang 3 adalah kalau dia sudah berusia 15 tahun. Kalau belum, berarti belum. Atau ciri yang kedua, dia sudah keluar bulu kemaluannya. Yang ketiga, kalau dia sudah mimpi basah. Kalau ada anak laki-laki salah satu di antara 3 ini ada, maka dia sudah baligh. Kalau wanita tambah 1, yaitu haid. Kalau salah satu di antara 4 ini ada pada putri, maka dia sudah baligh. Ketika itu baru kewajiban sholat itu ada. Sebelum itu tidak ada kewajiban pada anak. Tetapi wajib orang tua mengingatkan anak untuk sholat. Kalau sampai anak tidak sholat dan tidak diperingatkan, orang tuanya yang berdosa. Ini pendidikan, perhatian orang tua terhadap pendidikan agama sang anak. Terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini adalah orang tua punya perhatian terhadap pendidikan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah bekal manusia dunia dan akhirat. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasul alaihi wasallam. Rasul telah mendapat pujian dari Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad ada di atas akhlak yang mulia. Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan tentang akhlak, inna min khiyarikum ahsanukum ahlakan. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Rasul adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dan dialah sebaik-baik manusia. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dirimu terhadap anakmu? Apa yang kau harapkan tentang anakmu? Kalau engkau ingin anakmu adalah sebaik-baik manusia, didiklah anakmu menjadi sebaik-baik orang yang berakhlak. Kalau anakmu adalah anak yang paling berakhlak, artinya dia sebaik-baik manusia. Akhlak yang baik menunjukkan kesempurnaan keimanan. Karena Rasul mengatakan, akmal mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Mu'min yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam urusan akhirat, maka Rasulullah mengabarkan kepada kita, ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat timbangannya kelak di yaumal qiyamah daripada akhlak yang baik, melebihi dari akhlak yang baik. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka akhlak yang baik akan menjadikan seseorang beriman dengan keimanan yang sempurna. Kalau engkau inginkan anakmu adalah orang yang beriman dengan keimanan sempurna. Kalau engkau inginkan anakmu memperoleh surga, didiklah anakmu menjadi anak yang berakhlak. Umar Ibn Khattab ketika di suatu saat beliau mengatakan, ya hadza, beliau memberikan nasihat pada seorang, ahsin adaba ibnaka fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Wahai seseorang, wahai orang, didiklah kebaikan anakmu. Berbuat baiklah dalam pendidikan anakmu. Karena engkau akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anakmu itu tadi. Hasan Al-Basri mengatakan, ketika menafsirkan ayat Qu anfusakum wa ahlikum nar. Beliau mengatakan adibuhum wa allimuhum. Berikan pendidikan agar dia menjadi orang beradab dan ajari dia ilmu. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Maka akhlak sebagai bekal seseorang untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Maka anak kita patut kita ajari akhlak sejak dini. Lihatlah Rasul alaihi salatu wasalam ketika melihat anak kecil makan berantakan, maka diajari dengan lemah lembutnya, ya bunai samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik, dengan lemah lembutnya memanggil juga dengan panggilan ya bunai, panggilan yang manja penuh lemah lembut. Wahai anakku, padahal bukan anak kandungnya, anak tiri. Wahai anakku, jangan lupa baca bismillah kalau memakan. Setelah itu, makan pakai tangan kanan ya. Enggak boleh pakai tangan kiri. Dan kalau makan bareng-bareng begini, makan dari tempat yang dekat dirimu. Ini adalah ajaran akhlak. Anak masih kecil diajari akhlak oleh orang tuanya. Dicontohkan oleh Rasul bagaimana mendidik anak. Para ulama menekankan akhlak dahulu sebelum ilmu. Mengajari anak-anaknya, menekankan agar anak itu berakhlak sebelum berilmu. Karena banyak orang ketika mendapatkan ilmu tanpa diiringi akhlak menjadi anak yang kurang ajar, anak yang sombong. Tetapi ketika ilmu didasari dengan akhlak, dia akan menjadi tawadu. Kalau engkau ingin bahagia, didiklah anakmu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin itu pada kesempatan sekarang ini yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya tidak terbatas kebaikan anak hanya dengan itu. Tapi nampaknya itulah yang paling besar, yang paling penting untuk kita punya perhatian. Keimanan kita, doa kita, istri kita, agar dia juga menjadi wanita yang solehah, yang bisa mendidik anak kita, dan didiklah anak kita di atas keimanan dan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.